sampai sekarang. Kamu tuh gak tahu kayak apa aku sayang sama kamu. Kamu tuh gak pernah. Itu dia masalahnya, Gas. Aku gak pernah bener-bener tahu. Aku nunggu, Gas. Nunggu. Tapi akhirnya aku sadar satu hal. Kamu gak sayang itu sama aku. Sayang itu sama aku. Aku gak akan milih siapa-siapa. Selalu meninggi.

saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu perintahku, jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti we'll be right back. belakangku, di belakangku, di belakangku, di belakangku. Apakah hidupku tak berarti? Coba.